الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawi Al-Kitab wa Sunnah. Masih dalam pembahasan tentang hukum-hukum seputar al-ijarah, sewa menyewa. Di antara permasalahan yang disebutkan oleh para ulama tentang hukum mengambil upah sebagai simsar atau yang biasa disebut calo, bisa difahami calo ya? Hah? Ada bahasa lainnya? Hah? Perantara, maklar. Nah, maklar. Ini apa hukumnya mengambil upah sebagai maklar? Misalnya dia menunjukkan sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang. Kamu apabila ingin rumah sewaan, saya tunjukkan di tempat fulan, lalu kemudian dia mendapatkan upah dari hasil penunjukan tersebut. Al-Allamah Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau ditanya tentang hal ini. ما حكم أخذ الأجرة على السمسرة؟ Apa hukum mengambil upah dari maklar? Maka beliau menjawab, لا حرج، tidak mengapa demikian. أخذ الأجرة كونه يكون دلالا يبيع البيوت يبيع الأراضي يبيع الإبل يبيع الغنم يبيع الرقيق ويأخذ أجرة لا بأس، أجرته هذا عمله. Keberadaan dia sebagai perantara atau sebagai maklar yang menunjukkan seseorang bahwa si fulan akan menjual rumahnya atau menjual tanahnya atau menjual untanya atau menjual kambingnya atau menjual budaknya, lalu dia mengambil upah, tidak mengapa demikian. Ini adalah pekerjaan dia. Perbolehkan demikian. Demikian pula fatwa dari Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala, dan disebutkan dalam kitab Fathur Rabbil Wadud fil Fatawa Rudud. Ketika seseorang berstatus sebagai maklar, maka beliau mengatakan alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd, idha a'tahu hadhihi an-nisbah likaunihi yajlibu lahu az-zaba'in fala mani' fima yadhharu li min akhdhi hadzal mablaq. Apabila dia memberikan kepadanya disebabkan karena dia menunjukkan kepada orang lain tentang sesuatu yang dibutuhkan atau dia mencari pelanggan untuk membeli alat-alat listrik. Jadi pertanyaan seputar alat-alat listrik. Lalu dia mencari pelanggan. Apabila dia berhasil mendapatkan pelanggan, maka dia mendapatkan, untuk satu pelanggan dia mendapatkan 5%. 5%. Ya, kalau di kalangan mereka itu dikenal dengan istilah hagusyai. Hagusyai. Ya, untuk minum teh gitu. Untuk minum teh. Kalau di sini mungkin ya untuk beli rokok. Ya. Dia mendapatkan upah 5%. Apa yang demikian diperbolehkan? Kata beliau, apabila dia memberikan kepadanya persentase yang telah ditetapkan antara dia dengan pihak toko tersebut, karena dia berhasil mendatangkan pelanggan, maka tidak mengapa. Fala mani' fi ma yadhharu li, berdasarkan apa yang nampak bagiku dari mengambil jumlah tersebut, illa idza kana al-jalabu fihi ghishun lil muslimin, kecuali apabila dia mencari pelanggan tersebut di dalamnya terdapat bentuk penipuan terhadap kaum muslimin. Bentuk penipuan terhadap kaum muslimin. Fadhalika la yajuz li sahibil mahal wala lil kahrubai. Maka yang demikian tidak diperbolehkan bagi pemilik toko, demikian pula bagi seorang tukang listrik. Amma idza kana al-amru 'adi bi an kanat al-adawat 'indahu min an-naw' al-jayyid wa as-si'r yumathilu si'r ghayrihi fala shay'a fi dhalik. Adapun apabila perkaranya biasa, artinya jenis-jenis atau alat-alat yang dia miliki itu memang dari jenis yang bagus dan harganya standar, maka tidak mengapa. Yang demikian diperbolehkan. Adapun kalau sudah ada kesepakatan dia mengangkat harga yang semestinya harga 50 ribu diangkat menjadi 70 ribu, ya, lalu dia mencari pelanggan yang pada hakikatnya mereka-mereka yang datang membeli barang di toko tersebut ternyata harganya lebih mahal daripada yang lain, maka ini merupakan bentuk ghisy, bentuk penipuan terhadap kaum muslimin dan tidak diperbolehkan. Namun kalau harganya standar sama seperti yang lain dan dia hanya meminta kepada si fulan untuk menjadi dalal atau simsar sebagai maklar atau perantara untuk mencari para pelanggan, maka yang demikian tidak mengapa. Kemudian permasalahan yang berikutnya, apa hukumnya menyewakan barang yang dia sewa? Misalnya si A menyewa barang kepada si B, taruhlah rumah. Si A menyewa rumah milik si B selama setahun. Kemudian si A yang menyewa rumah si B menyewakan kepada si C. Nah, ini apa hukumnya? Apakah diperbolehkan? Mungkin dengan sebab-sebab tertentu. Misalnya dia menyewa dalam tempo setahun. Ternyata setengah tahun dia sudah tidak memerlukannya lagi. Dia akan meninggalkan tempat tersebut. Sementara masih ada setengah tahun baginya untuk dia, dia berhak untuk mengambil manfaat dari rumah tersebut. Apakah diperbolehkan dia menyewakan kepada orang lain dalam tempo setengah tahun yang dia tinggalkan, karena dia masih memiliki hak untuk memanfaatkan rumah tersebut. Sebagaimana yang kita terangkan sebelumnya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa apabila telah sempurna akad sewa menyewa, maka tidak diperbolehkan digagalkan atau diputuskan akad tersebut kecuali dengan keridhaan 12 pihak. Apabila tanpa keridhaan salah satu dari kedua belah pihak, maka tidak diperbolehkan. Akad tetap berjalan sampai pada tempo yang telah ditetapkan. Nah, ketika seorang yang menyewa sudah tidak membutuhkan lagi, sementara masih ada hak intifa', di mana dia berhak untuk mengambil manfaat dari rumah yang disewanya tersebut. Apakah yang demikian diperbolehkan? Hal ini diterangkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam Al-Mughni, kata beliau, "Wa yajuzu lil musta'jiri ay yu'ajjira al-'ain al-musta'jara idza qabadhaha." Diperbolehkan bagi si penyewa untuk menyewakan barang yang telah disewa tersebut apabila dia telah menguasainya. Apabila dia telah berhak untuk menyewa barang tersebut secara utuh, dia telah menguasai barang itu untuk mengambil manfaat darinya. Hal ini disebutkan oleh Imam Ahmad, dan ini pendapat Sa'id Ibn al-Musayyib, Ibn Sirin, Mujahid, Ikrimah, Abu Salamah, Ibn Abdurrahman, An-Nakha'i, Al-Sya'bi, Al-Thawri, Al-Imam Syafi'i, dan Ashabul Ra'i. Dan ini juga merupakan fatwa dari Al-Lajna Da'imah. Al-Lajna Da'imah ketika ditanya tentang hal ini, maka mereka menjawab, "Man ista'jara 'ainan falahu ay yu'ajjiraha li ghairihi bimithli ma ista'jaraha bihi aw bi akthar minha aw bi aqall." Siapa yang menyewa satu barang, maka dia boleh menyewakannya kepada orang lain. Apakah yang semisal dari harga yang dia sewa, atau lebih mahal, atau lebih murah, terserah dia. Misalnya dia menyewa rumah atau ruko si fulan selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Setiap bulan hitungannya 1 juta. Setelah dia menyempurnakan akad sewa menyewa, maka dia pun sewakan kepada orang lain. Per bulan hitungannya 1,5 juta. 1,5 juta. Apakah tiap bulan hitungannya, atau setiap 6 bulan, atau setiap tahun, selama masa 5 tahun yang merupakan hak dia untuk mengambil manfaat, diperbolehkan. Diperbolehkan. Apakah lebih mahal, atau yang semisal, atau lebih kurang. Atau lebih kurang. Misalnya dia ingin menyewakan kepada yang lain 750, padahal dia menyewa 1 juta. Mungkin dia berpikir, ya daripada tidak termanfaatkan, maka mending dia sewakan kepada orang lain. Wa bi nafsi muddatil ijarah al-muttafaq 'alayha mimman yaqumu maqamahu fil intifa'i aw dunah. Namun dengan syarat pada masa penyewaan yang telah disepakati. Kalau disepakati 5 tahun, maka selama 5 tahun diperbolehkan. Atau yang disepakati 1 tahun, maka selama 1 tahun diperbolehkan. Ini syaratnya. Dan syarat yang lainnya, mimman yaqumu maqamahu fil intifa', bahwa orang yang menyewa tersebut manfaatnya sama seperti akad, sama seperti apa yang telah disepakati dalam memanfaatkan rumah tersebut atau ruko tersebut, dalam mengambil manfaatnya yang semisal atau yang di bawahnya. Tidak boleh yang lebih. Tidak boleh yang lebih. Kalau misalnya kesepakatan dia dengan pemilik bahwa dia akan menjadikan ini sebagai rumah tinggal, itu kesepakatannya, maka dia wajib menjadikan itu sebagai rumah tinggal. Rumah tinggal. Nah, tidak lebih dari itu. Kecuali kalau sepakatannya rumah tinggal dan toko misalnya. Dia akan membuka toko, ya, alat-alat elektronik misalnya. Atau apa saja. Sesuai kesepakatan. Maka dia boleh memanfaatkan sesuai dengan apa yang telah disepakati pada akad. Tidak boleh lebih dari itu. Ketika terjadi kesepakatan bahwa rumah itu akan dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan sebagai toko, maka dia boleh menyewakan kepada orang lain dengan status intifa yang sama. Rumah dan toko. Kalau ada misalnya yang menyewa sebagai toko saja, boleh. Sebagai toko saja. Atau ada yang menyewa sebagai rumah saja, boleh. Namun tidak boleh lebih dari itu. Kalau ada yang menyewanya untuk dijadikan sebagai kandang kambing misalnya, maka ini sudah di luar pemanfaatan yang disepakati. Maka tidak diperbolehkan. Ini yang dimaksud oleh beliau. La bi aktsar minhu dararan, tidak boleh lebih dari apa yang disepakati dalam hal menyebabkan timbulnya kemudaratan. Li'annahu yamliku al-intifa' bil 'ain al-mu'ajjarah, karena dia memiliki manfaat terhadap barang yang disewa tersebut. Fajaza lahu ay yastawfiha bi nafsihi aw bi ghairihi, maka diperbolehkan baginya untuk menyempurnakan manfaat tersebut, apakah untuk dirinya atau untuk orang lain. Ini asal hukumnya. Illa ayyashtarita al-mu'ajjirul maliku alla yu'ajjiraha li ghairihi wa alla yu'ajjiraha li ashabi mihan wa hiraf haddadaha, kecuali apabila si pemilik rumah mensyaratkan, si pemilik rumah mensyaratkan bahwa kamu tidak boleh menyewakan rumah ini kepada orang lain. Kalau dia memberi syarat di awal, maka syarat itu berjalan. Al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin berjalan di atas syarat yang disepakati. Atau misalnya dia mengatakan, kamu jangan menyewakan rumah ini kepada orang yang pekerjaannya ini. Dia tentukan, si pemiliknya menentukan. Kamu boleh menyewakan rumah ini kepada orang lain, tapi dengan syarat. Ya. Misalnya, tukang kayu jangan, misalnya. Ya. Jangan. Karena biasanya dia ngerusak rumah. Atau misalnya kepada orang yang perokok. Jangan. Karena akan mengotori rumah. Tergantung apa yang disepakati, yang disyaratkan oleh pihak pemilik tersebut. Fahuma ala mashtarata, maka mereka berjalan di atas apa yang telah disyaratkan dalam kesepakatan tersebut. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ini fatwa dari Al-Lajna Daimah, pimpinan سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز dan anggota Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syeikh Saleh Al-Fauzan dan Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimallahu al-mauta minhum wa hafizallahu al-ahya. Naam. Apa ini ma'asyar al-ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal hafizakumullah.